awan gelap yang menutupi bumi. Kian pengap terasa semua ini. Menatap tajamku penuh ambisi. Tak peduli walau dianggap mimpi. Ku mencoba dan aku tak hirau. Ku teriakkan di dalam lagu. Hey! Ni aku! Kau tahu! Waktu di sini untukmu. Hey! Ni aku! Yes, aku! Kau tahu! Yes, aku! Don't you know that I'm here for you? Menembus cahaya di hadapanku. Melesat kencang bagaikan peluru. Mungkin aku pertaruhkan hidupku. Kurai semuanya tanpa ragu. Kulakukan dan aku tak hirau. Sungguh bukan maksudku berlagu. Hey! Ni aku! Kau tahu! Waktu di sini untukmu. Ni aku! Yes, aku! Kau tahu! Kau tahu! Don't you know that? Aku ingin buktikan ku pasti sanggup berdiri. Menggapai bintang di langit. Ku persembahkan untukmu. Beautiful! It's all for you! What you gonna see? Ni aku! Kau tahu! Waktu di sini untukmu.